Nah, kita bersaudara laki-laki, mereka telah bani berdua. Hah? Apakah harus dipisahkan dari satu kamar? Bagaimana jika kamarnya tidak mencukupi? Nah, hadis yang kita pelajari di sini, yang dipisahkan fil madaji, dipisahkan dari tempat tidur, dari kasur maksudnya, ya, dan dipisahkan kamarnya. Kalau sudah usia 10 tahun, jangan tunggu balik. Nah, jadi yang bersaudara, punya saudara, antum punya saudara bin, ya, sudah berusia 10 tahun, antum 10 tahun, ini juga sudah 10 tahun, ya, sudah tidak sekamar tidurnya, punya kamar sendiri-sendiri. Nah, sudah tidak boleh sekasur. Nah, sudah tidak boleh sekasur dengan umminya. Di antara antum yang usianya sudah 10 tahun, pulang liburan, diajak tidur oleh umminya satu kasur, tidak boleh. Kalau sudah 10 tahun sempurna. Ya. Dan itu ditegaskan Syekh bin Baz dalam fatwanya. Tidak boleh. Oh, umminya kangen, ini. Iya kangen, tapi ini syariat. Tidak boleh satu tempat tidur dengan umminya, dengan ibunya. Kalau sudah 10 tahun ke atas. Nah, kata Syekh bin Baz, adapun satu ruangan tidur bersama tapi beda kasur, kalau aman dari fitnah enggak apa-apa. Di sana ada umminya, di sini ada saudara perempuannya, di sini ada saudara laki-lakinya sudah 10 tahun lebih, ya. Tapi kasurnya pisah-pisah. Aman dari fitnah? Enggak apa-apa. Nah, makanya antum di ma'had dipisahkan kasurnya dan bahkan harus diberi apa? Hajiz, yakni pemisah. Nah, pemisahan ini semua, ya, bagian dari kesempurnaan syariat menjaga dari mafsadat terkait dengan masalah aurat sejak dini, ya, meskipun belum balik. Jadi pertanyaannya di sini ditanyakan, kalau sudah balik, dikeliru, ya, bukan tunggu balik, 10 tahun di hadis. Wa farriqu bainahum fil madaji. Hadis ini. طيب بارك الله فيكم وقتك تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده لا